Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Bab qawlillahi ta'ala hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Qawlu madha qala rabbukum? Qawlu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Berkata musannif وهو الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم باب ucapan Allah سبحانه وتعالى dalam surat As-Saba ayat 23 حتى إذا فزع عن قلوبهم ketika sudah dicabut dari hati-hati mereka rasa takut قالوا mereka berkata ماذا قال ربكم apa yang dikatakan oleh Rabb kalian. Qalu mereka berkata al-haq, ini Allah mengatakan al-haq. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Qala syarih, berkata syarih Syaikh Sulaiman Al-Syaikh yang diringkas oleh Syaikh Abdul Rahman Al-Syaikh rahimahumullahu ajma'in. Qawluhu hatta idza fuzzi'a an qulubihim ay zala al-faza'u anha. Hingga ketika fuzi'a an qulubihim, maknanya ketika hilang faza. Faza itu ketakutan. Hilang rasa takutnya. Demikian diucapkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsirnya atau dalam keterangannya, wa Ibnu Umar dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, wa Abu Abdurrahman As-Sulami dan juga Syaibi wal Hasan. Wa ghairihim dan lain-lainnya. Semua menyatakan idza fuzzi'a maknanya dhahaba anhumul faza', hilang dari mereka al-faza'. Al-faza' adalah rasa takut. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, qala ba'dhum, sebagian mereka berkata, alladhi fuzzi'a qulubihim, yang dimaksud hilang rasa takut mereka adalah para malaikat. Qalu wa innama fuzi'a an qulubihim min ghasyatin tusibuhum. Mereka berkata bahwasanya malaikat-malaikat tadi dicabut rasa takutnya atau dihilangkan rasa takutnya dari hati mereka setelah tadinya mereka tersungkur tidak sadarkan diri, tertimpa ketakutan yang dahsyat, inda sima'ihim kalamullah, ketika mendengar ucapan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengucapkan wahyu. Ketika berkata dengan wahyu. Demikian dalam tafsir At-Tabari oleh Ibn Jarir rahimahullah ta'ala. Wa qala Ibn Atiyah, berkata Ibn Atiyah, fil kalami hadfun yadullu alaihi zahir. Di dalam ucapan ini ada yang tidak tersebut, tapi terpahami dari zahirnya. Tidak tersurat, tetapi tersirat. Apa itu? Kandahu qal, maka seakan-akan Allah berfirman dalam ayat ini, walahum syufa'a'u kama taz'umuna antum. Mereka ini bukan pembela-pembela dan penolong-penolong kalian. Sebagaimana yang kalian anggap. Bahkan mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang pasrah dan tunduk pada Allah. Takut kepada Allah. Aimun qadun. Yang terikat dengan perintah-perintah Allah. Hingga ketika mereka hilang rasa takutnya. Ila akhirnya. Mungkin ada pertanyaan. Mengapa kok tahu kalau ini seakan-akan maknanya begitu? Karena ayat sebelumnya berbicara tentang mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Yang menyembah malaikat-malaikat, menyembah para nabi dan sebagainya. Maka kata Allah, ingatlah. Malaikat-malaikat tadi ketika Allah berfirman, mereka tersungkur ketakutan. Setelah hilang rasa takut mereka, mulai mereka berbicara, apa kata Rabb kalian? Apa kata Allah tadi? Maka mereka menjawab, Allah menyatakan kebenaran. Ila akhirnya. Berkait apa enggak berkait? Berkait. Artinya dalam ayat ini Allah menggambarkan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah milik Allah, makhluk Allah, tidak memiliki sifat ketuhanan, tidak memiliki sifat rububiyah, tidak pula memiliki sifat uluhiyah, dan tidak pula memiliki asma dan sifat seperti Allah, tidak. Malaikat makhluk, sehebat-hebatnya makhluk Allah tetap makhluk, tidak boleh disembah. Berarti ayat ini menggambarkan bahwa malaikat-malaikat adalah hamba-hamba Allah yang kalau mendengarkan ucapan Allah mereka takut. Bergetar hati mereka, bakar tersungkur tidak sadarkan diri. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Al-murad yang dimaukan al-malaikah, malaikat-malaikat. Alama ikhtarahu Ibnu Jarir wa ghairuh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Jarir dan lain-lainnya. Sebagaimana apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan para mufassir, para pakar-pakar ahli tafsir, menyatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah para malaikat. Tentunya mereka menyatakan begitu dengan sekian banyak dalil-dalil. Di antaranya hadis. Akan disebutkan hadisnya setelah ini insyaAllah. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa huwa al-haq alladhi la miryata fih. Mereka menjawab, Allah berkata, Allah menyatakan al-haq. Al-haq adalah yang tidak ada keraguan padanya. Atau Ibnu Katsir menyatakan tentang pendapat tadi tentang malaikat-malaikat. Bahwa ini maksud malaikat. Itu adalah hak. Lam yatafi, tidak ada keraguan padanya. Mengapa? Karena sahhatil ahadis. Karena sahihnya hadis-hadis. Pada ayat ini. Wal asar dan juga asar-asar riwayat-riwayat lah sahih. Maka jelas, walaupun diawali dengan kalimat makhtarahu Ibnu Jarir, apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan pakar-pakar ahli tafsir, bukan milih sembarang milih. Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud malaikat itu dengan berbagai macam alasan. Sehingga Ibnu Katsir menyatakan itu pasti, itu jelas. Karena sahihnya hadis-hadis. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata Abu Hayyan, bahkan saling dukung mendukung sekian banyak hadis. تظاهرت, saling dukung mendukung sekian banyak hadis dari Rasulullah SAW. Bahwa ucapan dalam ayat tadi hatta idza fuzzi'an qulubihim innama hiya fil malaikah, bahwa yang dimaksud adalah malaikat-malaikat. Idza sami'atil wahya, ketika mendengarkan wahyu disampaikan ila Jibril, kepada Jibril, ya'muruhu Allahu bihi, yang Allah perintahkan Jibril dengannya, sami'at kajarri silsilatil hadidi ala safan, mereka mendengar gemerincing seperti gemerincingnya rantai di atas batu-batu. Hati-hati, jangan salah memahami. Jangan mengira berarti suara Allah seperti rantai yang gemerincing. Bukan, bukan. Salah. Kalian salah. Perhatikan kalimatnya. Sami'at, siapa fa'ilnya? Para malaikat. Kajarri silsilatil ahad hadid ala safwan. Seperti gemerincing yang mereka dengar. Karena mereka tidak sanggup mendengarnya dengan jelas. Terdengar di telinga mereka seperti itu. Sedangkan suara Allah wallahu ta'ala alam, siapa yang tahu? Kita tidak tahu. Mafhum ya? Yang terdengar di telinga malaikat seperti itu. Sehingga mereka tidak kuat mendengarnya dan mereka takut, mereka tersungkur. Tidak sadarkan diri. Sesaat. Fatafza'u inda dalik. Maka mereka tertipa faza'. Ta'ziman wa haibatan. Karena mengagungkan Allah SWT. Karena haibah. Haibah juga sama. Menganggap besar Allah Ta'ala. Sehingga dengan suara Allah mereka tersungkur ketakutan. Qala bihadhal ma'na min dhikril malaikati min sadril ayah. Tattasiq hadil ayah alal ula. Maka dengan tafsir yang jelas ini. Bahwa yang dimaksud adalah para malaikat-para malaikat. Sebagaimana yang tersebut di awal ayatnya, maka tattasiq, sesuailah, cocoklah ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, alladzina za'amtum. Silakan panggil semua yang kalian anggap selain Allah. Silakan. Apakah bisa mereka membelamu? Disebutkan di antaranya malaikat-malaikat. Maka Allah katakan setelah itu, hatta idza fuzzi'an qulubihim. Tahu kalian, malaikat itu ketika mendengar suara Allah, mereka tersungkur, tidak sadarkan diri, ketakutan. Bagaimana mungkin engkau akan menganggap mereka sebagai Tuhan, sebagai ilah, atau seperti musyrikin jahiliyah yang menganggap malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah. Subhanallahi amma yaqulun. Wa man lam yash'ur anna al-mala'ikata musharun ilayhim min awwali qawlihi alladhina za'amtum lam tattasil lahu hadhihi al-ayah bima qablaha. Siapa yang tidak merasa bahwa malaikat termasuk yang diisyaratkan dalam ayat sebelumnya, yaitu kalimat alladzina za'amtum, lam tattasil lahu hadhihi al-ayah bima qablaha, maka niscaya engkau tidak akan bisa paham apa keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Khonif bin a'azakumullah, alladzina za'amtum min dunillah, yang kalian anggap selain Allah. Siapa saja yang musyrikin menganggap sebagai ilah selain Allah SWT? Hah? Nabi Isa, Nabi Uzair, siapa lagi? Patung-patung berhala. Siapa lagi? Malaikat-malaikat. Kalau kalian tidak menganggap malaikat ada di sini, atau termasuk dalam alladzina za'amtum, yang kalian anggap selain Allah, kalau tidak kalian masukkan malaikat di sana, kalian enggak akan paham apa kaitannya ayat ini dengan ayat setelahnya. Tetapi kalau kalian pahami, yang kalian anggap selain Allah, walaupun malaikat sekalipun, baru ayat berikutnya, hatta idza fuzzi'an qulubihim, hingga ketika fuzzi'an qulubihim, ketika malaikat-malaikat itu mendengar ucapan Allah, mereka tersungkur tidak sadarkan diri. Nyambung enggak nyambung? Nyambung. Artinya, silakan panggil semua yang kalian anggap selain Allah, malaikat-malaikat sekalipun silakan. Tahu kalian, malaikat itu digambarkan bahwa malaikat pun hamba Allah, yang kalau di hadapan Allah mereka enggak ada apa-apanya. Mereka makhluk, mereka hamba Allah. Mereka takut pada Allah. Mereka tersungkur ketika mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qaluhu qalu madza qala rabbukum? Lam yaqulu madza khalaqa rabbuna. Lihat ayat ini. Malaikat berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan Rabb kalian? Ini dalil bahwa wahyu adalah ucapan Allah. Dalil bahwa Allah berbicara, berkata. Kalau saja seperti kata Mu'tazilah, kalau saja seperti kata mereka-mereka Jahmiyah dan sejenisnya, bahwa Allah tidak berkata, Allah menciptakan pembicaraan, niscaya malaikat akan bertanya dengan pertanyaan yang lain. Madza khalaqa rabbukum? Apa yang diciptakan oleh Rabb kalian? Ucapan apa yang diciptakan, kan gitu. Tapi tidak, pertanyaannya bukan perkataan apa yang diciptakan. Pertanyaannya, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Lam yaqulu madza khalaqa rabbuna? Tidak berkata apa yang diciptakan Rabb kita. Tidak. Walau kana kalamullahi makhluqan, kalau saja ucapan Allah itu makhluk, malaikat akan bertanya, madza khalaqa? Apa yang diciptakan dari perkataan oleh Rabb kalian? Entah, selesai. Ini kalimat penting dinukil dari syarah Sunan Ibn Majah. Wa misluhu al-hadis. Dan yang seperti itu juga dalam hadis. Madza qala rabbuna ya Jibril? Madza qala rabbuna ya Jibril? Apa dikatakan oleh Rabb kita ya Jibril? Apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Kalau saja ucapan Allah itu bukan diucapkan tapi diciptakan, ini saya pertanyaannya, madza khalaqa rabbuna? Apa yang diciptakan Rabb kita ya Jibril? Kan begitu. Tapi tidak. Alhamdulillah. La fil Quran wa la fil sunnah. Tidak ditanyakan perkataan dengan kalimat apa yang diciptakan. Tidak. Tetapi pertanyaannya, mada qala rabbukum? Apa yang dikatakan Rabb kalian? Wa amsalu hadza fil kitabi wa sunnati katsir. Dan yang semodel dengan ini dalam Quran, dalam sunnah sangat banyak. Yang menunjukkan kesalahan mereka sangat fatal ketika menyatakan bahwa Allah menciptakan pembicaraan. Itu kesalahan besar. Allah benar-benar berbicara walaupun tidak sama dengan makhluknya. Dan kita tidak tahu seperti apa, yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya. Qauluhu qalu madza qala rabbukum ila akhirih. Qalu al-haq. Ay qalu qala Allahu al-haq. Yani pada malaikat tadi menjawab yang dikatakan oleh Allah adalah kebenaran. Wa dzalika li'annahum idza sami'u kalam Allah su'iqu. Kenapa mereka bertanya apa yang dikatakan oleh Allah? Kenapa kau enggak paham? Bukan enggak paham. Mereka ketika mendengar ucapan Allah tersungkur, tidak sadarkan diri. Yang paham cuma Jibril. Yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malaikat-malaikat yang lain su'iqu. Mereka su'iqu, tidak sadarkan diri. Summa idza afaqu, ketika mereka tersadar, akhadu yas'alun, mulailah mereka bertanya-tanya. Fayaqulun, mereka berkata, madza qala rabbukum? Apa diucapkan oleh Rabb kalian? Fayaquluna qala al-haq. Maka mereka menjawab, yang lain menjawab, Allah mengatakan kebenaran. Karena Allah tidak berbicara kecuali kebenaran. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Maha tinggi, tinggi kedudukannya. Maha tinggi, tinggi kekuasaannya. Maha tinggi, tinggi zatnya. Jangan dipilah-pilah, jangan dipilih-pilih. Allah tinggi dari segala sisinya. Uluwul qadri, uluwul qahri, wa uluwul zat. Allah Maha tinggi kadarnya, kekuasaannya. Allah Maha tinggi kedudukannya, dan Allah Maha tinggi zatnya. Mengapa saya katakan demikian? Jangan pilih-pilih. Karena sebagian orang yang hatinya tidak mau terima kalau Allah Maha tinggi di atas secara zatnya, mengatakan bahwa makna Ali itu adalah tinggi kedudukannya, bukan tinggi zatnya. Kata siapa? Kok dipilih-pilih seperti itu? Kalau tinggi, mutlakan. Kalau tinggi, mencakup semuanya. Tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, tinggi kekuasaannya, tinggi pula zatnya. Mengapa yang ini diterima, yang ini gak diterima? Yang ini dipilih, yang ini gak mau? Fahadha alaihi dalil. Orang yang berkata seperti ini harus punya dalil. Kalau gak punya dalil, kita kembali ke hukum asalnya. Bahwa kalimat alaih, maha tinggi, adalah tinggi dari segala sisinya. Maha tinggi Allah kedudukannya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi kemuliaannya, maha tinggi zatnya. Bahwa Allah tidak di bawah sini. Allah tidak bersama makhluk dalam artian zatnya. Zat Allah Maha tinggi di atas arusnya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas seluruh makhluk-makhluk. Dan itu yang paling benar. Sampai beberapa tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang biasa menentang ini, ujung-ujungnya dia mengalah. Karena satu hal. Padahal dia tokoh ahlul bid'ah yang biasa menolak sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala secara zat. Tapi ketika diajak bicara oleh seseorang dalam satu sisi saja, satu masalah, dia berkata, itu yang saya tidak bisa jawab. Masalah apa? Masalah. Apa yang ada dalam hati ini? Masalah fitrah. Kenapa engkau kalau berdoa menengadah? Atau menengadah? Langsung matanya otomatis ke atas, tangan juga ke atas. Ya Allah. Kenapa enggak ke bawah gitu? Ya Allah. Fitrah. Kata dia, sungguh demi Allah, ini yang belum bisa saya jawab sampai sekarang. maka tidak ada kata lain kecuali menyatakan benar bahwa Allah memang maha tinggi. Bagaimana mungkin bisa membohongi perasaannya? Allah itu di mana-mana, tapi ketika manggil, ya Allah, loh, katanya di mana-mana, ya sekali-kali ke bawah, kayak nungkul ke bawah, ya Allah, tangannya juga mintanya ke bawah, karena Allah di bawah juga. Oh, enggak, ke atas. Karena apa? Karena fitrah menyatakan Allah maha tinggi di atas. Secara zatnya, juga qadarnya, qaharnya, uluwul qadri, uluwul qahri, uluwul zat. Falahul uluwul kamil, maka Allah memiliki sifat maha tinggi secara sempurna, min jami'il wujuh, dari segala sisinya. Kama qala Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana berkata Abdullah ibn Mubarak, lama qila lahu, ketika ditanyakan kepadanya, bimada na'rifu Rabbana? Abdullah ibn Mubarak pernah ditanya, bimada na'rif Rabbana? Bagaimana kita mengenali Rabb kami? Bagaimana kami bisa mengenali Rabb kami? Dijawab oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, mengenalinya bi'annahu ala arsyih, mengenalinya bahwa Allah ada di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluk-Nya, dua kalimat saja, kenalilah bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Karena kalau dua ini tidak dikenali, dia enggak akan bisa mengenali yang lainnya. Kalau ditentang apalagi, dia enggak akan bisa benar keyakinannya terhadap Allah Ta'ala. Misalnya menyatakan bahwa Allah tidak terpisah dari makhluk-Nya. Allah nyatu di sini. Allah bersama makhluk-makhluk-Nya. Zat. Di papan tulis ada Allah, di bumi ada Allah, di pohon ada Allah, di mana-mana. Nyambung jadi satu. Akan bingung ketika menyatakan Allahu Akbar. Akan bingung ketika menyatakan Allah maha pengasih, maha penyayang. Ketika bingung Allah, akan susah. Benar. Qanibidina azakumullah. Maka dikatakan mengenali Allah, kata Abdullah ibn Mubarak, adalah dengan meyakini bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya. Tamassukan minhu bil Qur'an. Dan ini karena Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berpegang dengan Al-Qur'an. Yaitu ucapan Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy-Nya maha tinggi. Baik. Hanya saja beberapa orang keliru menerjemahkan, mengatakan Allah bersila atau Allah duduk atau Allah, dari mana dia dapatkan makna-makna seperti itu. Kalimat istawa adalah berada di atas sesuatu, entah seperti apa. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga tafsir dari salaf, dari kata istiwa, ada beberapa tafsir yang semuanya hampir semakna. Pertama, ulu. Yang kedua, irtifa'. Ulu wal irtifa'. Tinggi di atas sesuatu. Dan ada yang ketiga, hampir sama juga maknanya. Tinggi di atas sesuatu. Dan itu dipahami oleh orang Arab. Karena mereka selalu menyatakan sesuatu di atas sesuatu dengan kalimat istawa. Istawa ala rahilatih. Istawa ala kursi, istawa ala kada, istawa ala kada, maknanya ada di atas sesuatu. Hanya saja Allah di atas arsy-Nya tidak sama dengan raja di atas singgasananya, tidak sama dengan seorang di atas kudanya, tidak sama dengan seseorang di atas kursinya, tidak sama dengan seseorang bersila di atas mejanya, tidak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Demikian pula ayat-ayat yang sejenis dengan itu atau yang selafat atau semakna dengan itu. Tsumma stawa 'alal 'arsyir rahman. Ada 7 ayat yang menunjukkan bahwa Allah di atas arsy-Nya istawa. Ditambah dengan sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas sesuatu. Dan juga disebutkan sekian ayat yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Seperti ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naik malaikat dan Jibril kepada Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Karena naik. Ta'rujul malaikatu warruh. Malaikat dan ruh naik kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amal salih yarfa'u. Kepada Allah lah naik. Kalimat yang baik dan amal soleh. Naik kepada Allah SWT. Diangkat. Berarti di mana Allah? Di atas juga. Sekian banyak dalil-dalil. Walhamdulillah. Sehingga hanya orang yang mu'anid. Tahu mu'anid? Ngeyel. Tidak mau terima kebenaran. Walaupun jelas. Hanya mereka yang tetap menolak sifat tingginya Allah di atas arasnya. Hanya mereka. Orang-orang yang benar-benar kaku, sombong, ngeyel, yang tidak mau terima dalil-dalil walaupun sekian banyanya. Paling sedikit 7 ayat yang menunjukkan Allah di atas arasnya. Ditambah lagi dengan sifat Ali. Kamu sebutkan, kalau atau kamu cari di komputermu kalimat Ali, berapa ayat yang mengandung sifat Allah Aliul A'la? Banyak. Subbihisma rabbikal a'la. Pujilah Allah yang maha tinggi. Ditambah lagi dengan ayat yang seperti tadi. Malaikat naik kepada Allah. Amal soleh naik kepada Allah. Diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kepada Allah berarti Allah di atas. Maha tinggi. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aqidah Ahlus Sunnah sangat jelas dan gamblang. La yukhalifuha illa mu'anid. Tidak menentangnya kecuali memang orang-orang yang kaku. Orang-orang yang tidak suka kebenaran. Sifat yang kedua disebutkan Al-Kabir. Wahuwa al-aliyul kabir. Dia maha tinggi lagi maha besar. Alladhi la akbar minhu. Yang tidak ada yang lebih besar daripadanya. Wala a'zama. Dan tidak ada yang lebih agung daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Langit yang 7 ini betapa besarnya. Bumi ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Tapi langit yang 7 dibandingkan dengan arus Allah seperti 7 cincin yang dilemparkan di padang pasir. Betapa besarnya arus Allah Ta'ala. Dan kursi Allah Ta'ala lebih besar lagi. Dan Allah maha besar. Khadimin a'azakumullah. Jangan digambarkan seperti makhluk. Yang di atas sesuatu semakin kecil, di atasnya lebih kecil lagi, di atasnya lebih kecil lagi. Tetapi tidak demikian. Langit di atas bumi, ternyata lebih besar. Arus di atas langit, lebih besar lagi. Dan Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, dan Allah lebih besar. Allah maha besar. Qala al-musannif rahimahullah, kemudian dibawakan hadisnya oleh musannif rahimahullah. Wa fis sahih. Ini hadis yang kita maksud. Yang menunjukkan bahwa ayat tadi jelas tentang malaikat. Karena hadis-hadisnya, kata Ibnu Katsir, tadaharat, saling mendukung. Wa fi sahih, yakni dalam sahih Bukhari yang dimaksud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, qala, Nabi bersabda, "Idza qala Allahul amra fis sama, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih." Ketika Allah memutuskan satu perkara di langit, yakni di atas langit, di ketinggiannya, barabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat-malaikat memukulkan atau merendahkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Karena tunduk kepada ucapan Allah yang seakan-akan didengar oleh malaikat seperti gemerincingnya rantai di atas Safwan. Yanfuduhum dhalik. Hatta idha fuzzi'an qulubihim. Hingga ketika rasa takut mereka sudah hilang, sudah tercabut. Qalu, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalu al-haq. Dijawab oleh yang lain, al-haq, wa huwa al-aliyul kabir. Fayasma'uha mustariqus sama', maka pembicaraan malaikat itu didengar oleh pencuri-pencuri pendengaran. Mustariqus sama', pencuri pendengaran. Wa mustariqus sama' hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Pencuri-pencuri berita ini, pencuri-pencuri pendengaran, seperti ini. Digambarkan dengan tangannya, seperti ini. Sebagian di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wabaddada baina asabi'ihi. Digambarkan oleh Sufyan seperti ini. Tangannya direnggangkan, kemudian diangkat seperti ini. Pencuri begini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Terus ada rantai para rawinya. Naam, tetapi sayang sekali sanadnya adalah sanad yang terjelek dari sanad. An syaitan, an syaitan, an syaitan. An kadzab, an kadzab, an kadzab, an kadzab ila akhirih. Fasama fayasma'ul kalimata, maka didengar satu kalimat oleh syaitan yang teratas. Mendengar dari pembicaraan malaikat. Fayulqiha ila man tahtahu. Dilemparkan kepada yang di bawahnya. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtah. Kemudian dilemparkan lagi oleh yang di bawahnya kepada yang di bawahnya lagi. Jadi yang paling atas menyampaikan pada yang ini. Yang ini menyampaikan sama yang ini. Yang ini menyampaikan sama yang ini. Terus demikian sampai ke bawah. Hatta yulqiha ala lisanis sahir. Sampai yang terakhir membisikkannya kepada tukang-tukang sihir. Kepada dukun-dukun. Awil kahin. Farubama adrakahu syiham qabla an yulqiyaha. Bisa jadi dia terlempar bintang-bintang sebelum menyampaikan. Warubama alqaha qabla an yudrikahu. Atau dia menyampaikan dulu sempat baru kemudian terkena bintang. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Setelah dibisikkan kepada dukun-dukun, ditambah dengan 100 kedustaan. Fayakdzib ma'aha mi'ata kadzbah. Maka ditambah dengan sekian kedustaan. Fayuqal. Maka akan dikatakan oleh dukun tadi, alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Bukankah pernah disampaikan begini dan benar? Fayusaddaq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Akhirnya dipercaya ucapan-ucapan dustanya karena pernah benar sekali. Karena pernah benar sekali. Yang 100 diterima. Ini kebodohan orang-orang yang datang ke dukun. Kebodohan orang-orang yang datang kepada dukun-dukun. Sekali benar. Yang sekali salah. Yang 100 salah. Kalau dia katakan, kok gak benar Pak Dukun? Saya kan pernah sampaikan pada waktu itu. Benar kan? Iya sih. Makanya mungkin itu kamu kurang sesajen. Atau kamu kurang ikhlas. Ikhlas sama syaitan, na'udzubillah. Mungkin kamu kurang percaya sama saya. Atau kamu ragu-ragu. Atau kamu ada 1000 alasan, bukan 100. Setiap satu kejadian, 100 mereka punya alasan. Ini barakallahu fikum keadaan mereka. Kok percaya dengan sekian kedustaan hanya karena benar sekali? Hadirin na'azakumullah. Padahal kata pepatah kalian, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sekali curang, dusta, maka seumur hidup udah gak percaya lagi manusia. Ini 100 kedustaan masih dipercaya hanya karena pernah sekali benar. Dari mana kok sekali benar itu? Pernah dia curi dari malaikat dan selamat sampai kepada tukang sihir, maka benar. Fani bin na'azakumullah, apalagi sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Maka belum ada pelemparan-pelemparan bintang. Sehingga masih leluasa. Dukun waktu itu manjur-manjur. Dukunnya mandi kalau kata orang Jawa Timur. Atau mandi, tepat. Mujarab. Setiap nyampaikan benar, nyampaikan benar, nyampaikan benar. Tetapi disebutkan dalam surat Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata para jin-jin, tadi dulu kita sering duduk-duduk di langit untuk mencuri berita di langit. Sekarang dilempari dengan bintang-bintang. Sampai kata mereka, kata jin-jin tadi, wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Aku tidak tahu, kami tidak tahu, kata jin-jin tadi, apakah ada kejelekan yang akan terjadi di muka bumi atau Allah menghendaki kebaikan. Kami tidak tahu apakah kejelekan yang akan terjadi atau mungkin Allah menghendaki kebaikan untuk mereka. Dan tentunya barakallahu fikum, Allah menghendaki kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dukun-dukun sekarang sudah tidak bisa lagi mencuri kecuali harus melewati lemparan-lemparan bintang, sihaban rasada. Jadi kalau ada lemparan bintang, berarti apa itu? Berarti ada syaitan yang sedang mencuri berita di langit. Anehnya, akidah orang-orang kafir sana, kalau ada bintang jatuh, mintalah harapan, ada bintang jatuh. Berarti mintanya sama syaitan. Karena bintang jatuh itu tanda ada syaitan yang sedang dilempar ketika itu. Ini jauhnya akidah mereka dari akidah yang benar. Ikhwan fillah na'azakumullah, kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.